ألف باء تاء فاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah memuliakan kepada beliau. Aisyah, tidak perlu banyak dijelaskan, ya. Al-mu'arrafu la yu'raf. Al-mu'arrafu la yu'raf, ya, atau al-ma'rifatu la tu'arraf. Sesuatu yang sudah dikenal jangan banyak dijelaskan lagi. Semakin banyak dijelaskan, itu semakin banyak menghabiskan energi, ya. Tapi yang harus saya utarakan tentang beliau ini, ingat, Nabi menikahi istri-istrinya atas kemudian izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan perintah sebagian dari Allah untuk hikmah-hikmah tertentu. Di antaranya menikahi Sayyidah Aisyah bukan sekedar kemudian menjadikan beliau sebagai pasangan hidup, tapi untuk mewariskan keilmuan-keilmuan yang bisa disampaikan oleh Aisyah dewasa kelak, yang dengan itu bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya privasi yang tidak bisa disampaikan pada kalangan yang luas. Bagaimana orang tahu tentang cara mandinya Nabi? Karena tidak ada orang bisa masuk kamar mandinya Nabi mandi dengan mandi berdua. Bagaimana orang tahu tentang cara tidurnya Nabi? Karena tidak ada orang yang tidur mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung di sampingnya. Maka mesti ada orang tertentu yang menyampaikan bagaimana cara bangunnya Nabi, bagaimana cara tidurnya Nabi, bagaimana cara mandinya Nabi, bagaimana cara bersih-bersihnya Nabi. Maka di antara istri-istrinya yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah kepada Nabi untuk menikahinya adalah Sayyidah Aisyah, yang dikenal dari kecilnya dengan kecerdasannya, kekuatan menangkap hafalan, dan setelah itu terbukti sepeninggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan fatwa-fatwa dan ilmu-ilmu terkait dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara hikmahnya. Jadi tuduhan orang-orang kekinian atau orang-orang masa lampau dari orientalis yang menuduh Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah dengan sifat-sifat yang tercela, itu tuduhan selain tanpa bukti juga kurang pengetahuan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis yang disampaikan hasil pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau adalah apa yang kita bahas. Qala, kata Sayyidah Aisyah, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Di sini kita mulai dan tolong fokus dengan baik. Haqqul waladi 'ala walidihi an yuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabahu. Fokus. Ini saya kagum dengan riwayat ini, karena biasanya ulama-ulama di luar itu memulai kitab-kitab petunjuk penuntut ilmu langsung kepada bab adab bagi penuntut ilmu. Dari mulai menyiapkan diri masuk ke majlis ta'lim, di majlis ta'lim sampai keluar majlis ta'lim sampai jadi alim yang mengajar lagi. Tapi beliau memulai dari rumah, dari orang tua untuk anaknya. Perhatikan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haqqul waladi 'ala walidihi. Hak seorang anak dari kedua orang tuanya. Hak seorang anak dari kedua orang tuanya. Ini haqqul walad 'alal walid, berarti haknya anak kewajiban orang tua. Karena yang bicara Nabi jadi hukum. Kalau yang bicara Adi Hidayat enggak jadi hukum, cuma jadi pendapat, boleh diambil, boleh ditinggalkan. Tapi kalau yang bicara Nabi berarti jadi hukum. Kalau Anda mengamalkan, Anda dapat pahala karena mengikuti tuntunan Nabi, sekaligus dapat cinta Allah, karena kaidah dalam Al-Qur'an ayatnya berkata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, kalau kalian, maksudnya umat Muhammad SAW, mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti tuntunan Nabi. Quran surah ketiga ayat 31. Yuhbibkumullah, bonusnya, orang yang mengikuti tuntunan Nabi akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, tambahannya, ketika dicintai oleh Allah, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ada orang tua yang akan mengamalkan tuntunan Nabi atas dasar mengikuti cintanya kepada Nabi SAW. Maka ketika orang tua mengamalkan ini, satu, dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak jarang ampunan yang didapatkan adalah hasil dari nanti anaknya. Nanti anaknya, Anda tidak akan sadar bahwa sebagian dari dosa yang pernah mungkin Anda kerjakan itu tertutupi oleh pahala-pahala yang dikerjakan oleh anak. Karena nanti ada bagian tertentu, teman-teman sekalian, bagian tertentu dalam syariat yang ketika anak mengerjakan, pahalanya akan dapat bagian untuk orang tuanya. Ya. Hadisnya sahih, 98 di hadis Muslim. Idza matal insanu atau idza matal abdu in qata'a sa'iru amalihi ila min thalathatin. Ketika seorang hamba, seorang manusia meninggal, terputus semua amalnya yang melahirkan pahala, kecuali tiga hal. Jadi kalau sudah meninggal tidak punya kemampuan beramal lagi, sehingga pahalanya sudah tidak bisa mengalir. Kecuali tiga hal yang pernah dikerjakan dalam hidup. Ya, sedekatin jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Antum beli mushaf, simpan di masjid, antum meninggal, mushafnya masih ada, dibaca oleh orang, atau dititipkan ke penghafal Quran, modal cuma 30 ribu, dibaca oleh penghafal Quran, begitu dibaca antum dapat pahalanya, modal 30 ribu, dapat pahalanya, terus. Kemudian mushafnya sudah lapuk, sudah hancur, bahkan misalnya sudah gak bisa digunakan, tapi kan penghafal Qurannya masih ada, dibacakan oleh dia, ngimamin, antum dapat pahalanya. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, antum ngajar dan sebagainya, sampaikan bermanfaat, dipraktekkan, mengalir pahalanya. Waladin sholikin yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Baru doa saja itu sudah bermanfaat untuk orang tua. Disebutkan dalam kitab nanti Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, nomor hadis 44 sampai dengan 47, paling kanan sebelah atas. Itu ketika ada seorang anak berdoa untuk orang tuanya yang wafat, anak soleh, baru istighfar, Allahumma ghafir li abi, ya Allah mohon ampuni ayahku, maka seketika akan diangkat derajat ayah yang dimaksudkan di alam kubur satu derajat. Faqala faqala huwa li rabbi, maka berkata orang itu di kuburannya kepada Rabbnya, ya Rabb ma hadhi, ya Allah apa ini? Maka dijawab, faqala hadhi istighfarun, ini adalah kalimat istighfar, permohonan ampunan yang dimohonkan kepadaku sekarang untukmu oleh anakmu. Sekarang bagaimana anda menyekolahkan anak sampai tinggi, tapi jatuh kemudian dalam urusan syariatnya? Cuma dikejar cuma dunia. Ahli ini, ahli itu. Antum meninggal, nyolatin aja gak bisa. Mendoakan saja susah. Ustaz, mana ya? Cari doanya kok gak ketemu? Bapak nyarinya di mana? Ini di buku bahasa Indonesia. Susah. Maka dari itu, coba kita lihat nanti ya, begitu antum dapatkan ini, maka nanti ada kemuliaan-kemuliaan bisa didapatkan. Di antaranya nanti, ada kemuliaan pada anak melekat pada kedua orang tua. Bisa menjadi syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, kalau antum benar mengamalkan nanti yang saya nanti bacakan turunannya, itu masya Allah, anak antum bisa menggandeng antum langsung ke surga kanan-kiri. Gandeng. Itu ada di Quran, surah ke-13, ayat 23-24. Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang masuk ke surga Aden. Ketika masuk, wa man salaha min abaihim. Kemudian dia gandeng bapak ibunya yang soleh di antara keluarganya. Soleh, di antara sifat soleh orang tua menyiapkan anaknya jadi soleh. Begitu anaknya soleh, masya Allah soleh, naik ke surga dia gandeng kedua orang tuanya. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau anak ini laki-laki, menyiapkan istri salihah, dibawa gandeng. Wa dzurriyyatihim, semua keturunannya, keluarga besar masuk surga. Begitu masuk, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin, disambut oleh semua malaikat, menyambut mereka semua. Masuk ke surga keluarga besar disambut malaikat. Salamun 'alaikum bima sabartum, selamat ya. Anda sabar saat di dunia menyiapkan persiapan untuk masuk ke sini. Fani'ma 'uqbad dar. Silakan nikmati tempat yang paling nikmat yang tidak pernah Anda singgahi sebelumnya. Nah sekarang, apa di antara hak anak itu yang wajib bagi orang tua kemudian untuk menyiapkan yang terbaik di antara hak-hak dimaksud? Saya akan berhenti di kalimat ini saja. Pertama, an yuhsinas mahu, memberikan nama yang terbaik. An yuhsinas mahu, memberikan nama yang terbaik. Saya bahas pelan-pelan ya. Bapak ibu sekalian, ikhwan dan mirsa Akhir TV dimanapun berada, nama bukan sekedar kalimat cantik atau menarik yang dilekatkan kepada anak yang terlahir, tapi juga memiliki tuntunan-tuntunan dalam syariat yang akan menentukan hal-hal terkait dengan maslahat kehidupan anak yang diberi nama itu. Di antara riwayat-riwayat yang masuk disampaikan oleh para ulama, disimpulkan pertama, nama itu adalah bagian dari doa. Hati-hati dalam menyebutkan nama. Awas, hati-hati. Kadang-kadang ketika antum memiliki harapan tertentu, misal, saya pengen anak saya ini yang pertama jadi A, kedua jadi B, ketiga jadi C. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Kata para ulama, yang pertama kali lakukan, sematkan nama yang sesuai dengan cita-citanya. Contoh, kita ambil dari Quran. Di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 35-37. paling kiri dari tengah sampai ke bawah. Ini Imran, orang soleh, bukan nabi, bukan rasul. Kalau di Quran itu ada tokoh bukan nabi, bukan rasul, kemudian dikisahkan kisahnya, itu maksudnya pertama untuk memberikan contoh langsung kepada manusia-manusia yang bukan nabi dan bukan rasul, bahwa mereka bisa menjadi seperti ini. Yang kedua, untuk menepikan sifat ngeles. Ngeles, saya kan bukan nabi, saya kan bukan rasul. Maka muncul jawaban di Quran, ini bukan nabi, bukan rasul bisa, kenapa kamu gak bisa? Makanya ketika Allah menyebutkan ayat 33-nya, Allah sampaikan nabi, rasul, kemudian yang bukan nabi dan rasul. Inna Allah astafa Adam, nabi, wa Nuha, nabi dan rasul, ala Ibrahim, sekeluarga nabi rasul, keluarga besarnya Nabi Ibrahim. Ada Ismail, ada Ishak, dari Ishak turun kemudian nanti ada Yakub, ada Yusuf, ada macam-macam, sampai banyak keluarganya nabi, rasul, keluarga. Di satu nabi, kedua rasul saja, nabi dengan rasul, tapi satu orang, karena istrinya bermaksiat, anaknya bermaksiat kepada ayahnya. Yang ketiga, wa ala Ibrahim, keluarga besar Ibrahim. Yang keempat, wa ala Imran, keluarganya Imran. Imrannya bukan nabi, bukan rasul, tapi bisa mencari pasangan yang bukan nabi, bukan rasul, dan melahirkan anak yang lebih baik dibandingkan dengan bapak ibunya. Cucunya lebih baik lagi daripada ibu dan kakek neneknya. Imran Hana, menikah Imran dengan Hana, lahir Maryam. Maryam lebih baik daripada bapak ibunya. Silakan cek. Imran disebutkan masuk keluarganya, Maryam disebutkan satu surah, surah Maryam. Gak pernah ada surat ibunya Maryam, surah Hana, tidak ada. Yang ada surah Maryam. Ibunya Maryam mengandung, melahirkan, nikah dulu sama Imran. Disentuh Imran, lahir Maryam. Maryam tidak menikah, tidak disentuh laki-laki manapun. Lam yamsasni bashar, tidak pernah saya disentuh laki-laki manapun. Bisa mengandung dan melahirkan, cuman Maryam. Makanya disebutkan langsung bintinya, Maryam binti Imran, supaya tidak ada ngaku-ngaku di masa depan. Saya juga Maryam, binti apa? Binti Asep, beda ya. Makanya gak akan pernah terjadi lagi, cuman Maryam. Dan melahirkan anak nanti, siapa? Isa alaihi salam, lebih hebat dibandingkan ibunya plus kakek neneknya. Maryam bukan nabi, Isa nabi. Maryam bukan rasul, Isa rasul. Maryam punya karamah tapi tak punya mukjizat. Nabi Isa alaihi salam punya mukjizat yang sangat dahsyat di masanya. Loh, bagaimana orang biasa melahirkan anak? Jadi kalau antum orang tua, saya orang tua, kita orang tua, anak kita mesti lebih bagus dibandingkan kita. Bagaimana caranya? Lihat ayat 35-nya. Antum tahu apa yang terjadi? Nazar. Siapkan. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka sami'ud du'a. Ya Allah, innaka sami'ul 'alim, anta sami'ul 'alim. Teman-teman sekalian fokus, lihat baik-baik. Ya Allah, ya Allah, saya bernazar anak saya ini akan saya siapkan supaya jadi hamba yang sangat soleh dekat denganmu. Dekat denganmu. Saya siapkan ini dari sekarang. Begitu dia lahir, lahir perempuan. Harap-harap laki-laki, muncul perempuan. Adi, di antara ketetapan Allah kepada jenis kelamin anak itu prerogatif Allah. Unik, kadang-kadang kalau anak itu pengen cepat, ya kan? Kok lambat? Pengennya ditunda-tunda, hamil lagi. Kemudian pengennya laki-laki, muncul perempuan. Pengen perempuan, muncul laki-laki. Apapun yang kemudian Allah tetapkan, terima itu karena itu yang terbaik untuk maslahat keluarganya. Anak ketika terlahir akan lahir anak kedua akan menyempurnakan yang kurang dari kedua orang tua dan anak pertamanya. Begitu lahir anak perempuan, falamma wada'at faqalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal untha. Kata Allah, "Hei, kamu jangan begitu. Perempuan juga punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Istimewa dia. Yang paling hebat dia. Setelah itu berikan nama. Wa inni sammaytuha Maryam." Saya beri nama Maryam. Maryam itu nama yang selaras dengan harapannya tadi. Hamba yang soleha, jauh dari maksiat, bisa menjaga diri. Dalam konteks bahasa di masa lalu, semua nama ini, harapan-harapan tadi, mengerucut pada satu nama, namanya Maryam. Maryam itu artinya tadi, harapan orang tuanya. Ayo cari nama yang bagus. Sama dengan antum misalnya. Ya, antum pengen anaknya penghafal Quran, kasih nama Hamilul Quran. Antum pengen misalnya anaknya dekat dengan Nabi, kasih nama Habibul Mustafa. Ya, kasih nama yang sesuai dengan harapan-harapannya. Ketika Anda melakukan itu, nama diberikan yang terbaik, dirawat oleh orang-orang yang baik. Imran menitipkan pada Zakaria, kemudian carikan tempat baik. Imran Hana membangunkan mihrab. Apa yang terjadi? Baca ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Kalau orang tua sudah benar memberikan nama, dirawat dengan baik, diarahkan pada yang baik, maka semua ikhtiar itu akan diterima oleh Allah. Apa balasan dari Allah ketika menerima ikhtiar orang tua? Wa ambataha nabatan hasana, maka pertumbuhan anak itu akan diperhatikan langsung oleh Allah. Coba lihat tuh, antum merawat anak di rumah, memperhatikan, tapi apakah antum bisa mengontrol anak ketika keluar dari rumah? Kan anda cuma nitipkan anak di sekolah, dirawat di sekolah, kemudian anda pulang. Siapa yang bisa memastikan dia dapat teman yang baik di sekolah? Siapa yang bisa memastikan dia jajan keluar mendapatkan jajanan yang baik? Sekarang banyak racun didapatkan di kehidupan anak-anak. Makanannya, jajanannya, macam-macamnya. Kalau Allah kemudian tidak anda dekati untuk menjaganya, maka bagaimana mungkin Allah bisa memperhatikannya? Satu, Ya'qub menitipkan anaknya kepada Allah. Ketika 10 anaknya diskusi untuk mengeksekusi Yusuf alaihissalam, 9 orang, rapat 10 orang, 9 orang mengatakan, uktulu Yusuf, bunuh Yusuf. Satu orang mengatakan, la taktulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqithuhu ba'du sayyara. Gak usah dibunuh, lempar aja ke tempat gelap, ntar akan diambil oleh seorang kafilah jauh dari kita. Kalau anda rapat 10 orang, 9 orang memutuskan A, 1 orang menetapkan B, kira-kira yang mana yang akan diambil? 9, quorum 9, gak mungkin jadi 1. Dan setan kalau sudah maksiat, gak akan turun, naik dia. Mula-mula nodong, serahkan barang berharga. Baik, dikeluarkan roti. Nih katanya, saya tidak minta roti, dia yang paling berharga, katanya barang berharga. Kesal dia, nodong, kemudian tiba-tiba nusuk. Naik kemudian, jarang turun, naik maksiat itu, kadarnya naik-naik. Tapi ini tidak. Yang 9 usulkan bunuh, 1 usulkan jangan bunuh. Tiba-tiba yang 9 bisa pindah ke yang 1, seketika. Tanpa diskusi lagi. Oh iya, itu aja bagus usulannya, sepakat semua ke 1. Kenapa bisa begitu? Karena Ya'qub alaihis dan kebutuhannya, yang ngantarkan pakaian beliau, yang ngantarkan makanan beliau, ketika diantarkan dibuka tempatnya, ternyata sudah ada semua yang dibutuhkan oleh Maryam. Allah akan kirimkan rizki pada anak itu dari sisi yang tidak dia duga. Orang tua kesulitan memberikan yang terbaik, tiba-tiba Allah kirimkan rizki kepadanya. Antum kirimkan anak ke pesantren untuk belajar Quran, dekat kemudian dengan Allah lewat firman-Nya. Tiba-tiba antum kesulitan, pekerjaan menurun, tidak ada bekal ini itu. Karena anda titipkan anak anda kepada Allah, tidak ada yang kurang bagi Allah. Maaf nak, papa sudah enggak punya ini, enggak ada itu. Sabar, tiba-tiba datang aja kunjungan si fulan. Tiba-tiba tertutup dengan yang lain, itu yang disebut dengan min haits la yahtasib. Makanya ketika anak-anak ini ditanya, yang keluar kalimat syukur. Qala ya Maryam anna laki hadha, qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Jadi yang pertama, coba cek nama anak-anak itu, jangan-jangan sebagian di antara kita menamai anak tapi enggak ada artinya. Antum berharap anak jadi apa? Kemudian lihat namanya. Nama itu doa. Dan jangan berikan nama-nama yang justru menghambat dia mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Karena itu pernah ada di antara sahabat, bahkan sahabiyah diganti namanya oleh Nabi. Ingat, sifat nama itu ada 3 nanti. Makbulun, makruhun, mardudun. Makbul, diterima oleh syariat. Bahkan dianggap husnun, baik, kalau nama itu kemudian ya mengakomodir harapan-harapan, cita-cita orang tua saat ingin dihadirkan. Seperti tadi saya contohkan. Makruh, kalau dengan nama ini tidak bertentangan langsung dengan syariat, tapi persoalannya menghadirkan nanti sifat-sifat yang kurang baik, pandangan kurang baik dari orang sekitaran kepada anak. Maka dari itu jangan namai anak-anak antum, misalnya, dengan nama-nama yang menjadikan dia terolok-olok misalnya di masa depan. Misal, antum hobi nonton komedi, begitu anak lahir dikasih nama pelawak. Sehingga ketika dilahirkan, belum dia bisa bicara, sudah ditertawakan orang lain. Masya Allah, si fulan hadir misalnya, saya nggak bisa sebutkan nama ya, supaya tidak menggunjing orang lain. Disebut dengan nama pelawak, maka sepanjang hidup ditertawakan dia. Ya. Atau misalnya disebutkan dengan nama-nama yang maknanya hanya ingin menghadirkan keheranan saja di masyarakat, tidak ada makna yang spesifik. Ya, antum suka misalnya nonton bola, tiba-tiba lahir anak misalnya, wah, bu, begitu lahir, Liverpool namanya. Masya Allah, Muhammad Liverpool. Tiba-tiba lawan antum sampai lagi lahiran lagi, dia Liverpool, saya MU, Manchester United. Dua terus bersaing. Dan seterusnya. Nah, itu tidak akan maslahat. Ya, anda bayangkan ya, memberikan gelar saja pada satu nama yang baik dengan gelar yang kurang baik itu sudah ditolak oleh Al-Quran. Apalagi memberikan nama langsung yang tidak baik. Quran surah 49 ayat 11-12. Awas, awas. Hati-hati. Ketika Allah mengatakan jangan saling mencela, ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan kalimat iman. La yasra qaumin qaum. Ya. Dan seterusnya, setelah asa anda kerau, asa anda kerau, dan seterusnya sampai ke ujungnya, wala tanabazu bil alqa. Jangan kalian saling berlomba memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Bi salismul fusuqu ba'da liiman. Nanya masih umum, tapi kalau anda misalnya berikan gelar yang lain yang kira-kira kurang bagus, nah itu yang harus diteliti lagi. Ya, Ustadz misalnya Yahya Kusmayanto, disingkat Uya Kuya, misalnya kan, nah itu yang gak bagus. Ya. Jangan dipaksakan, jangan dibikin status terviral lagi ya. Contoh gitu, contoh. Nah, ini banyak hal yang kadang-kadang berikan gelar itu gak boleh. Ya, pada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan agama. Ya, atau misalnya diberi dengan hal-hal yang memutus harapan, ya, si kurang beruntung, ya kan, si penyesal, ya, tiba-tiba ayahnya sedang menyesal, lahir anak, ya, diberi nama si penyesal. Nah itu akan berdampak pada perkembangan anak di kemudian hari, bahkan nanti berdampak pada aktivitas-aktivitasnya. Yang ketiga, nama langsung yang mardudun ditolak oleh syariat, ini harus diganti. Ya, jika ada nama-nama itu melekat maksiat atau melekat nama-nama yang semisal atau mirip dengan setan, ganti. Walhan, nama setan. Setan yang godain orang wudu. Walhan. Begitu anda wudu, alhamdulillah. Anda masuk kemudian ke masjid, tiba-tiba anda bingung, sudah wudu belum ya? Wudu belum ya? Walhan. Bikin anda buru-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah komat tuh, cepat. Walhan. Padahal anda masuk ke masjid pun, imam belum tahiyat akhir, atau bisa dapat jemaah. Tapi dibuat buru-buru, cepat. Bahkan setelah wudu lari, wah, cepatnya lari kepleset, jatuh. Gak kekejar sholatnya. Walhan. Ada setan godain orang sholat. Ya. Ada setan godain di rumah. Dasim. Godain. Masuk dia. Anda tidak mengucapkan assalamualaikum, kata dia pada temannya, kita punya tempat di sini untuk bernaung. Anda ucapkan assalamualaikum, masuk rumah, walaupun kosong. Buka assalamualaikum, dia katakan pada kawannya. Ingat, katakan pada kawannya. Bagaimana bisa mengatakan pada kawan? Mungkin anda dari satu tempat membawa setan. Jangan dikira di masjid gak ada setan. Ada setan masjid. Tugasnya paling utama godain DKM masjid. Yang paling utama itu. Makanya jangan heran masjid belum jadi, gak ada masalah, sudah jadi ribut DKM-nya. Ada, makanya kalau sudah jadi masjid, belajar dulu fikih masjid. Diikutin, ada setan mall bu. Apa yang membuat ibu sudah sampai rumah, tapi masih inget tas yang di mall. Papa tadi tuh bagus deh pak tasnya. Ah sudah mah, tas mama aja sekarang, insya Allah bisa mengantarkan ke surga. Ke surga sih bagus sih pak, tapi bagaimana kalau ke surganya pakai tas yang itu aja? Nah, setan rumah berkata kepada dia, kita punya tempat bernaung di sini. Dasim. Nah, itu ada cara. Itu ganti namanya. Dengan nama yang terbaik. Nama yang terbaik. Terjadi perubahan dalam hidupnya. Nah, sekarang antum pulang, itu kewajiban antum cek coba nama anak-anaknya. Ada gak maknanya? Baik. Namanya Samuri. Penghafal Quran 30 juz. Masya Allah. Dari umum hafal Quran, Allah muliakan beliau di atas kemuliaan kedua orang tuanya, insya Allah. Saya tanya apa maknanya? Saya enggak nemukan maknanya akhir. Dirubah kemudian oleh ustadznya, tapi tidak merubah namanya, tapi memberikan kepanjangan darinya. Samuri, kepanjangan dari Abu Musa al-Ash'ari. Masya Allah. Kali itu bolehlah, gitu kan? Tidak seperti tadi ustadz Yahya Kusmayanto, gitu kan? Disingkat. Nah, ya? Nah itu yang repot.